Ini artis pendatang baru dari Nyupalapa. Dari bumi Minatani dia dilahirkan. Dan jujur, artis cilik ini pun juga banyak sekali penggemarnya. Biar sampean kagak penasaran, ada Ramayana, juga ada Mike Bro Shooting. Siapa dia kalau bukan? Nisa Pantura Nyupalapa. Ayo gerak Trimulyo bergoyang. Terima kasih. Nisa Pantu.